السلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Qawi Al-Mundiri rahimahullah wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratu ila ghairi dhalik faqad halak. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya orang mengamalkan, waktu giat-giatnya dia mengamalkannya, dan setiap yang seperti itu ada giat semangat, pasti ada masa di mana dia turun, melemah, berkurang. Maka Rasul sebutkan, di masa dia menurun imannya, semangat giatnya, kalau itu kepada sunnahku, maka dia telah terbimbing dalam hidayah. Namun jika masa lemahnya kepada selain itu, maka dia pasti binasa. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kata Abu Ja'far terkait hadis ini membicarakan tentang semangat dan giatnya seorang muslim yang didapati dalam dirinya untuk beramal, yang dengan itu dia bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Rasulullah SAW membimbing umatnya agar semangat mereka, giatnya mereka tidak setajam itu, jangan berlebihan. Hal ini karena kalau terlalu tajam, pasti namanya Bani Adam tidak akan mampu menjaga terus demikian dan menjaga tidak ada kekurangan, sempurna dalam segalanya, enggak mungkin. Karena ingin amalan yang paling banyak, amalan yang paling istimewa, terus menerus demikian pasti terjadi kekurangan dan kelemahan. Makanya Rasul ajarkan untuk normal-normal saja, tidak berlebihan dalam segalanya. Jika terlalu tajam, bisa-bisa orang itu bosan dengan amalannya dan pesimis untuk bisa langgeng dan terus seperti itu, pada akhirnya naudzubillah dia keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, futur. Dia menjadi orang yang patah semangat, hilang giatnya, menjadi orang yang tidak berilmu, rusak segala yang pernah dia pupuk, dia bina selama ini. Maka hadis dengan makna ini serupa dengan hadis ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang langgeng, walaupun sedikit, tapi langgeng terus, tidak terhenti dalam pelaksanaannya. Sedikit gak mengapa, pentingnya adalah kelanggengannya. Para ulama permisalkan seperti orang jaga malam. Kalau terlalu tajam, itu seperti orang yang aku yang jaga malam. Jangan dibagi-bagi saja shiftnya. Enggak, aku mulai isya sampai subuh. Enggak kuat kamu. Enggak. Sampai subuh semalam suntuk. Besok pun kuat hari ketiga. Akan drop dia, jatuh, sakit, dan semisalnya. Pada akhirnya apa? Males sudah, gak ada semangatnya. Jangan malam, waduh, jangan aku, yang lain saja. Dia tinggalkan amalan itu. Beda yang satunya, sedikit. Saya hanya mampu mulai jam 9 sampai jam 1 malam. Lebih dari itu gak mampu. Atau shift terakhir, misalnya jam 1 sampai subuh. Sedikit memang, tapi langgeng. Terus berkelanjutan, tiap bulan, tiap terus dia bisa. Begitulah beda antara yang semangatnya over dengan yang terbimbing dan terarah dalam bersemangat. Hadis menganjurkan semangat dan giatnya seorang muslim hendaknya dalam bimbingan sunnah, sesuai dengan sunnah Rasul SAW dalam sirahnya. Dan itu dengan memberikan hak terhadap setiap yang memiliki hak tersebut. Istrimu punya hak, harus kamu beri. Anakmu punya hak, harus kamu beri. Orang tuamu punya hak, bahkan dirimu sendiri punya hak untuk diistirahatkan. Semua diberikan sesuai haknya masing-masing. Di dalam hadis menunjukkan orang bisa semangat, bisa pula turun. Dan itu menunjukkan turunnya iman, lemahnya iman. Bisa-bisa orang itu futur, meninggalkan iltizam, tidak mau lagi beriltizam, menjaga pada dirinya, tutur katanya, amalannya, akhlak ibadahnya sesuai sunnah Rasulullah. Dia tinggalkan semua itu. Ketika turun, iman dibiarkan. Oleh karena itu ada beberapa cara yang diajarkan agar terjaga, tetap terjaga iman seseorang. sehingga tidak futuh, tidak keluar dari sunnah Rasul, kalaupun imannya turun, masih terarah. Yang pertama adalah banyak-banyak sering tadabur Quran Al-Azim yang Allah jadikan tibyanan likulli syai wa nuran wa huda, sebagai penjelas segala sesuatu, sebagai cahaya dan hidayah. Firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai syifa, obat dan rahmat bagi mukminin. Menuntut untuk dia dibaca, dipelajari, tadabur terhadap isi dan kandungannya, karena itu menjadi syifa warahmah, dengan penuh iman, karena Allah katakan itu bagi mukminin. Terkadang orang dibacakan ayat-ayat Quran tidak menjadi syifa baginya, diruqyah dengan ayat-ayat Quran, tapi enggak ada gunanya. Ya bagaimana berguna dianya tidak beriman, kurang imannya, tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasulnya. Makanya itu betul-betul menjadi syifa, menjadi rahmat bagi mukminin, bagi yang mengimani. Kalau enggak ada iman ya sia-sia, tidak menjadi rahmat, tidak pula menjadi syifa. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yatadabbar kitab Allah. Rasul pun di Musnad Imam Ahmad dalam bacaannya di salat malamnya. Dan ini menegaskan bahwa tadabbur berhenti di setiap ayat. Kalau itu ayat rahmat, dia memohon, dia minta kepada Allah. Kalau itu ayat azab dan murkanya, dia berlindung diri kepada Allah dari kejelekannya. Ini hanya di sholat sunnah, di sholat sunnah qiyamul lail, tahajud atau semisal. Adapun salat wajib tidak ada hadis yang menunjukkan itu. Karena kalau di salat malam urusannya longgar, bebas. Ini terbatas waktu, terbatas jamaah yang salat bersamanya, mungkin ada orang tua dan lain sebagainya. Nggak mungkin baca satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Sebagaimana Rasul lakukan dengan ditadaburi, dengan ini, minta akan lama sholat. Maka itu tempatnya di sholat-sholat sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa seorang muslim hendaklah selalu mengingat kebesaran dan keagungan Allah, memahami makna nama-nama dan sifat keagungannya. Karena dari situ kamu akan semakin tahu terhadap kebesaran Allah, makna nama yang ini, bagaimana makna sifat yang ini berpengaruh hubungannya dengan asma, sifat-sifat keagungan bagi Allah. Firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci ghaib tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu yang di daratan dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun jatuh, satu daun pun diketahui oleh Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Demikian pula biji-bijian di dalam gelapnya bumi, semua itu diketahui oleh Allah, menunjukkan besarnya ilmu Allah, luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tentunya yang kedua ini orangnya harus tahu ilmu, orang yang belajar faham, karena ilmunya ilmu yang paling agung, ilmu besar, ilmu tauhid. Karena yang terbesar juga yang dibahas dalam ilmu itu. Makanya syaraful ilm bisyarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu tergantung keutamaan yang dibahas dalam ilmu itu. Ketika dalam ilmu asma wa sifat yang dibahas Allah, di mana dia yang paling mulia, maka ilmu tentang tauhid pun menjadi yang paling mulia, paling penting. Yang ketiga, seorang muslim hendaknya mengerti penting dan kedudukan ilmu syar'i. Ilmu terhadap syariat Allah. Karena ilmu inilah yang memberi rasa takut pada dirinya, kepada Allah. Rasa takut dari fitnah dan segala yang bisa memadaratkan dirinya. Aman biiznillah dengan ilmu ini. Firman Allah, wa man yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Dari sekian hamba Allah yang Allah sebut, hanya orang yang berilmu yang takut kepadanya. Maka tidak sama antara orang yang berilmu imannya dengan orang yang tidak berilmu, jauh berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Yang keempat, selalu dalam zikrullah memperbanyak zikrullah. Ketika seseorang mengeluh kepada Rasul, inna syara'i al-islami qad kathurat alai, banyak syariat Islam ini bagiku. Bagaimana apa yang harus aku lakukan? Maka Rasul katakan, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Hendaknya tetap usahakan bibirmu itu basah dengan zikrullah. Artinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Muslim, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Suatu kaum berzikir kepada Allah, dinaungi mereka oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, turun ketenangan, sakinah bagi mereka, dan disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Di hadis Sahal ibnu Handaliyah juga Rasul sebutkan keutamaan berzikir, majtama'a qaumun ala dzikr wa tafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum. Kalau suatu kelompok beberapa orang berzikir kepada Allah masing-masing, sampai kemudian ketika mereka bubar meninggalkan tempatnya, dikatakan kepada mereka, tinggalkan tempat itu dalam keadaan kalian telah terbimbing, terampuni, maaf. Kalian bisa pergi, meninggalkan tempat itu dalam keadaan kalian telah terampuni. Kata Ibnu Hajar, zikrullah mencakup berzikir itu sendiri dengan wirid dan azkar yang ma'ruf, atau ketika seseorang menjaga amal solehnya, baik yang wajib, yang sunnah, bacaan Quran, membaca hadis, mempelajari ilmu, ini semua masuk dalam kategori zikir. Dalam hadis Muslim, Handalah radhiyallahu ta'ala an menceritakan, aku pernah bertemu dengan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tanya, kaifa anta ya Handalah? Bagaimana kamu wahai Handalah? Ini kondisimu seperti apa? Qala qultu nafaqa Handalah. Aku jawab, wahai Abu Bakar, Handalah ini sudah nifak, munafik, munafik. Yang dirinya sendiri. Allah subhanallah ma taqul. Kata Abu Bakar, apa-apaan kamu ini? Apa yang kamu bicarakan? Qala qultu naqunu inda Rasulillah yudhakiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya'ain. Bagaimana tidak wahai Abu Bakar, kalau kita bersama Rasul di majlis Rasulullah, sedang beliau sampaikan ilmu, beliau bicara surga, neraka, akhirat, seakan-akan itu di depan mata kita. Nah, ini bertambah sangat iman saat itu di majlis ilmu. Seakan-akan kita tahu melihat neraka dan takut darinya. Seakan-akan kita melihat surga dan punya semangat besar beramal soleh untuk memasukinya. Itu kalau di depan. Fa idza kharajna min indi Rasulillah afasna al azwaj wal aulad wad dhay'at. Tapi begitu kita keluar dari majelis pulang, kita kembali tersibukkan oleh istri. Ini namanya suami istri, kadang ngobrol ini masalah dunia. Kevinnya bagaimana rumah kita, ya apa kerjaannya, apa enggak baiknya. Ini masalah dunia yang dibicarakan sudah. Anak-anak, kita pun tersibukkan dengan anak-anak, tersibukkan dengan maisha, dengan kerjaan, dengan penghasilan. Fanazina kathiran. Dengan itu kita lupa sudah tadi yang disampaikan Rasulullah. Tadi kayak orang yang melihat surga neraka, kuat imannya, semangat. Tapi begitu ketemu ini itu terlupakan semuanya. Makanya kata Handola, munafik Handola ini. Hanya di depan Rasul saja begitu. Qala Abu Bakar, fa wallahi innalanal kamitsla hadza. Kalau itu keluhanmu wahai Handola, sama aku pun begitu. Abu Bakar. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah. Maka aku bareng sama Abu Bakar sekalian menuju Rasulullah. Begitu kami temui, aku sampaikan, nafaqa Handola ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Handola munafik. Ini dirinya. Faqala Rasulullah, madzaka? Memangnya kenapa? Ada apa? Qala qultu ya Rasulullah, nakunu indak tudzakiruna binnar wal jannah hatta ka'anna ra'ya ain. Ya Rasulullah, kalau bersamamu di majelis ilmu, engkau ingatkan kami surga, neraka, seakan-akan kami melihatnya. Semangat ibadah. Hatta kharajna min indika afasna al-azwaj wal-aulad wa dhayat nasina kathiran. Tapi begitu pulang, kami tersibuk dengan istri, anak, harta benda, sehingga lupa, banyak yang lupa sudah tadi ilmunya. Qala Rasulullah, maka Rasul katakan, walladhi nafsi biyadih lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Handalah sa'atan wa sa'a. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalau kamu terus, kalian sahabat, terus seperti saat kalian bersamaku ini, terus akan melihat surga sehingga semangatnya terus dan di benaknya adalah akhirat, akhirat, akhirat sudah. Enggak ada dunia. Kalau terus kalian seakan melihat neraka sehingga terus meninggalkan maksiat, takut semuanya, dijauhi, dijauhi. Kalau kalian terus seperti itu, tidak ada perubahan seperti saat bersamaku, disalami kalian oleh para malaikat, dijabat tangani di apa ya, para malaikat tersanjung dan memuji kalian, selamat, selamat, masya Allah, imanmu gak turun sama sekali. Disalami oleh malaikat di tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian, karena imannya masya Allah terus. Tetapi wahai Handola, sa'atan wa sa'a. Terkadang begini, terkadang begitu manusia. Sama seperti hadis ini. Artinya terkadang semangat itu ada, giat. Terkadang itu turun. Selama itu tidak keluar dari sunnah Rasulullah, tidak melanggar dan menyalainya, bukan tercela. Sa'atan wa sa'a. Ya seperti tadi, enggak mungkin orang terus begitu. Di satu sisi hadis menunjukkan majelis-majelis ilmu, halaqa-halaqa ilmu menambah iman. Makanya Handola akui kalau sedang di majelis, masya Allah, seakan melihat surga neraka, semangat ibadahnya, akhiratnya. Karena itulah memang faidah keuntungan yang didapati orang kalau mendatangi dan berada di majelis ilmu. Hadis sering disalahgunakan oleh orang bahwa kata mereka sa'atan wa sa'a kemudian semaunya. Oh, Nabi katakan sa'atan wa sa'a kepada Hamdalah. Terus maumu apa? Ya sesekali sa'a itu waktu. Sesuatu waktu kita ya sama agama. Artinya taat, sholat, ibadah, ini itu. Dari waktu lain ya refreshing jiwa butuh pensegaran dan ini bikin orkes dengarkan dangdutan atau ini itu saatan wasa masuk terus agama melulu ibadah terus ilmu terus ya sumpek orang dan tidak mungkin stres. Bukan itu yang dimaksud Rasul sa'atan wa sa'a. Tetapi seperti hadis ini tadi Ibnu Umar, orang itu terkadang naik imannya, terkadang turun. Makanya diingatkan, turun saat turun ini yang hati-hati kamu. Kemana arahmu? Jangan sampai itu keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Mu'ad Ibnu Jabal, ijlis bina nu'minu sa'ah atau nu'min sa'ah. Duduk sejenak, kita menambah iman sebentar. Ini berzikir masing-masing, memperbanyak zikrullah. Artinya para sahabat pun memahami bahwa zikir dan majelis-majelis ilmu, halaqah ilmu, sesuatu yang dengannya bertambah dan terjaga iman seseorang. Dan saling terkait ini dengan itu, zikir dan ilmu. Jauh beda. Yang mengerti ilmu, paham apa yang dia baca. Di dalam hadis disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW sebutkan, man qala astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat lahu dhunubuh wa in kana farra minaz zahf. Yang mengucapkan ini pendek. La ilaha illa astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, terampuni dosa-dosa dia semuanya. Walaupun seandainya dia lari dari peperangan, kita tahu lari dari peperangan dosa besar termasuk yang terbesar, termasuk yang Rasul katakan 7 dosa yang membinasakan. Karena dampaknya besar, bisa terbunuh saudara dia muslimin, bisa down mental muslimin, memberi peluang kufar untuk menginjak-injak kaum muslimin. Dia tinggalkan, lari dari peperangan, dosa besar yang sangat besar. Itu pun akan terampuni seandainya dia lakukan, jika dia membaca ini, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berilmu, tahu fadilahnya, tahu keutamaannya dari apa yang dia baca. Ya, tidak bisa disamakan dengan orang yang mungkin saja membaca tapi tidak mengerti arti dan apa fadilah serta keutamaannya. Perkara yang kelima, memperbanyak amalan soleh. Dan ini termasuk perkara terpenting, menambah iman, menguatkan iman, amalan soleh butuh dari orangnya untuk semangat memanfaatkan peluang-peluang yang ada, mengambil kesempatan-kesempatan yang ada untuk ibadah dengan beraneka ragam macamnya. Makanya dalam Sahih Muslim, ketika suatu hari Rasul tanya kepada sahabatnya, "Man at'ama minkumul yaum miskina?" Di hari ini, "Man at'ama minkumul yaum sha'ima?" Siapa yang puasa? Amalan puasa sunnah. Kata Abu Bakar, "Aku ya Rasulullah." "Man tabi'a minkumul yaum janazah?" Siapa di hari ini di antara kalian yang ngikuti jenazah? Nah, ini menyolati, menguburkannya. Qala Abu Bakar, "Ana, aku ya Rasulullah," kata Abu Bakar. "Qala man atama minkum al-yawm miskina?" Siapa dari kalian yang hari ini ngasih makan kepada fakir miskin? Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, "Ana." "Qala faman atama minkum al-yawm maridan?" Siapa dari kalian yang hari ini jenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, "Ana." Faqala Rasulullah, maka Nabi katakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah." Tidak terkumpul ini amalan semua pada seorang kecuali dia pasti masuk surga. Momennya beda-beda. Menunjukkan semangat Abu Bakar. Dia puasa hari ini. Karena Allah dengar ada jenazah, datangi. Takziah ke keluarganya, nyolati dan seterusnya ngubur. Di hari itu pula mungkin beliau ngelihat fakir miskin atau semisalnya, diberi makan, diberi sedekah. Di hari itu pula dengar ada saudaranya sakit, dijenguk, dinasehati dan lain sebagainya. Potensi-potensi amal soleh, ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan, segera beliau manfaatkan. Karena janjinya pun besar bagi orangnya, dakhalal jannah, kan masuk surga dia kalau melakukan semua itu. Dan demikianlah para ulama kita salaf, semangat dalam ibadah dan amalan soleh. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullah, kalau seandainya dikatakan kepada Hammad Ibnu Salamah, "Imam, Anda besok mati, besok Jumat Anda mati misalnya, besok Kamis ya, besok Kamis Anda mati," maka niscaya Hammad Ibnu Salamah tidak akan bisa menambah amalannya. Tidak ada amalan lain yang beliau tambah. Kenapa? Karena tiap hari selalu sibuk dengan amalan, ibadah. Bukan tipe orang pengangguran yang banyak kosongnya, waktunya sia-sia. Begitu tahu mau mati baru ngamalkan ini, ngamalkan itu, ada kesempatan dia ambil, dia lakukan. Bukan itu mereka. Sibuk hari-harinya dengan ibadah, dengan amalan soleh. Kalaupun dikasih tahu besok mati, gak ada yang dia tambah amalannya. Apa yang dia tambah? Setiap hari dia bertambah dan terus beramal soleh. Dan itu menjaga dan menguatkan iman. Walau fa'annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah sebutkan kalau saja mereka mengamalkan yang dimau'idhahkan, mengamalkan yang diajarkan kepada mereka, itu baik bagi mereka, bertambah imannya dan lebih dikokohkan dalam hidayah. Dalam hadis qudsi pula, "Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba." Kalau terus-menerus hambaku mendekatkan diri padaku dengan yang sunnah-sunnah, aku mencintainya, kata Allah. Akan dicintai oleh Allah kalau dia terus memperbanyak amalan-amalan sunnah. Makanya Rasul pun menganjurkan, "Tabi'u bainal haji wal umrah," di Tirmidzi. Ikuti terus haji dan umroh. Artinya setiap ada kesempatan, ada umroh, umroh lagi, ada umroh, umroh lagi, ada umroh, umroh lagi. Ya, jika mampu, kalau itu memungkinkan baginya, tahun ini haji, tahun depan ada kesempatan tadi, haji lagi. Tahun depan seandainya ada kesempatan haji, haji lagi. Ibadah terus bersambung satu dengan yang lain, itu yang diajarkan Rasul, agar iman dia pun terjaga dan bahkan bertambah. Kita cukupkan sekian untuk kelanjutannya. Pertemuan depan, wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.